إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. كاو مسلمين رحماني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kembali kajian kita mempelajari daripada kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Berikutnya hadis yang ke-57 yang merupakan hadis keempat dalam Babus Shidq. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah Ar-Rabi'u, hadis yang keempat, An Abi Thabit wa qila Abi Sa'id wa qila Abi Al-Walid Sahal bin Hunayf wa huwa Badri radhiyallahu ta'ala anhu. Dari Abu Thabit, dan dikatakan Abu Sa'id, dan juga dikatakan pula Abu Al-Walid. Dan seseorang bisa memiliki lebih dari satu kunyah, yakni dia dipanggil dengan nama putranya, dinisbatkan kepada nama putranya. Misalnya seseorang punya anak bernama Budi, bapaknya Budi. Dia punya anak bernama Iwan, bapaknya Iwan. Maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan Abu, Abu Fulan. Disebabkan karena memiliki sekian banyak nama anak, terkadang disebut Abu Thabit, ya, nisbat kepada anaknya Thabit. Terkadang juga disebut Abu Sa'id, dan terkadang dipanggil dengan Abu Al-Walid. Sedangkan namanya adalah Sahal bin Hunayf radhiyallahu ta'ala anhu. Sahal bin Hunayf salah seorang sahabat yang ikut dalam perang Badar dan perang-perang yang lain, diikuti oleh Sahal bin Hunayf bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perang Badar merupakan perang yang disebut di dalam Al-Qur'an sebagai Yaumul Furqan. Perang yang begitu sangat dikenang oleh kaum muslimin, di mana orang-orang yang ikut di dalam perang Badar Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka lewat rasulnya, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, berbuatlah semau kalian, sungguh aku telah ampuni dosa kalian. Ini orang-orang yang ikut dalam perang Badar. Rasulullah beritakan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Hanya saja telah mendapatkan legitimasi seperti ini bukan mereka berleha-leha, bersantai-ria. Justru para sahabat yang pernah ikut perang Badar, mereka adalah orang-orang yang sangat semangat dalam beramal dan menjadi contoh dari yang lainnya. Ya. Maka makna daripada kalimat i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum, beramallah atau berbuatlah semau kalian, aku telah ampuni dosa kalian, artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui tentang segala perkara dan Maha mengetahui tentang kesudahan setiap umur manusia, dan Allah yang telah menetapkan masing-masing daripada manusia akan kedudukannya nanti di yaumul qiyamah, Allah mengetahui bahwa mereka-mereka ini adalah orang-orang yang mati di atas keislaman dan keimanan. Sehingga seandainya mereka melakukan dosa-dosa, maka sungguh apa yang telah mereka lakukan dari amalan-amalan saleh dalam membela agama Allah itu akan mampu menghapuskan dari dosa-dosa mereka. Itu makna daripada kalimat i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Di sini Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala membawakan hadis Sahal bin Hunayf bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sa'ala Allah taala syahadah bi shidqin." Siapa saja yang meminta kepada Allah kedudukan sebagai syuhada, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai seorang syahid di jalannya, bisidqin, dengan jujur. Sehingga dengan kalimat ini dimasukkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab atau di dalam bab as-sidq, bisidqin, dengan kejujuran. Ballaghahu Allahu manazilash syuhada, Allah akan sampaikan dia kepada derajat syuhada, kedudukan sebagai syuhada. Wa in ma ta'ala firasyif, walaupun dia meninggal dunia di atas ranjangnya. Hadis ini tentu keterkaitannya dengan bab, yakni babus syidq, sangat jelas. Telah dijelaskan sebelumnya bahwasannya as-sidqu, kejujuran itu tidak hanya pada lisan, kejujuran itu pada hati, juga pada perbuatan, amalan, dan juga termasuk pada lisan. Maka seseorang yang dia menginginkan satu kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, yakni kedudukan syahadah, mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya as-sidqu bil qalb, kedudukannya ya, atau kaitannya dengan jujur dalam hatinya. Artinya dia benar-benar ya, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan kedudukan tersebut, mengharapkan mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam hatinya sungguh benar-benar jujur dia. Demikian pula kaitannya jujur dengan lisan, yakni dia berdoa, ya meminta kepada Allah, Allahumma inni as'aluka syahadah, ya Allah aku minta kepadamu syahid. Allahumma ja'alni minas syuhada, ya Allah jadikan aku termasuk dari kalangan syuhada. Allahumma balikni manazila syuhada, ya Allah sampaikan diriku derajat sebagai orang-orang yang mati syahid. Berdoa, ya. Hatinya jujur, lisannya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian, ya, orang yang demikian keadaannya, walaupun dia tinggal di tempat yang penuh dengan keamanan seperti negeri kita, walhamdulillah semoga Allah menjaganya senantiasa, ya, penuh dengan keamanan walhamdulillah. Tidak ada di sana syariat jihad, memang negerinya aman, ya. Tetapi di dalam jiwanya bergemuruh semangat jihad tetap, ya, karena itu merupakan dirwatu sanami Islam, puncak kedudukan Islam. Ya. Di saat memang nanti ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus siap sedia kapan saja. Ya, di saat hal tersebut memang syar'i dan ada ahkamnya dan ada hukum-hukumnya di sana. Dijelaskan oleh seluruh para ulama dalam seluruh madhab hukum jihad. Ya. Tidak ada yang tersamarkan. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang yang seperti ini, ya, walaupun dia mati di tempat tidurnya, di atas ranjangnya, tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang syahid, mati sebagai seorang syahid, syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena jujurnya dia. Jujur secara sidq bil qalb, ya, hatinya memang benar-benar seperti itu, dan dia berdoa kepada Allah, dan juga perbuatannya menunjukkan dia memang betul-betul ingin Lah perbuatannya ditunjukkan dengan apa? Bukan waktunya untuk jihad. Dengan belajar. Belajar tentang perkara tersebut. Ya, supaya jangan sampai salah. Bahaya kalau sampai salah hanya karena semangat saja tanpa belajar, dengan belajar yang benar tentunya, ya. Dari kitab-kitab para ulama yang muktabar, ulama ahli sunnah yang menjelaskan tentang kapan jihad itu syar'i dan macam-macam daripada jihad yang syar'i. Ya. Sekali lagi tidak hanya sekedar berbekal semangat tok yang justru nanti akan berakibat fatal. Menjadi para kombatan-kombatan ISIS dan semisalnya. Nauzubillah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah tersebut. Hanya semata semangat kemudian terekrut oleh jaringan-jaringan kelompok teroris. Nas'alu salama wal afiyah. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, justru di saat kemudian radikalisme seperti ini muncul di tengah-tengah kaum muslimin, bukan kemudian menjauh daripada agama, salah. Justru semakin semangat dalam belajar agama, supaya jangan sampai kemudian terkecoh, jangan sampai kemudian terperangkap ke dalam paham-paham yang sesat tersebut. Kita mau lari kemana? Ya, kalau kita meninggalkan agama berarti kita menjauh daripada Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali kepada Allah. Apa pertanggungjawaban kita nanti? Kalau kita kemudian meninggalkan agama hanya semata-mata karena perkara tersebut, ya. Orang-orang yang tidak bertanggung jawab mencoreng-moreng citra Islam, bukan berarti kemudian kita ikut-ikutan menjauh daripada Islam. Ya, kita jelaskan kepada kaum muslimin Islam yang benar, rahmatan lil alamin, seperti apa Islam dan seperti apa jihad di dalam Islam. Ada aturannya. Aturan yang sangat tegas, sangat jelas, sangat gamblang. Di dalam jihad tidak boleh membunuh wanita, anak-anak, orang-orang yang tidak ikut dalam, ya, tidak terkait sama sekali. Dan yang di istilahnya diperangi jelas kafir harbi. Ya. Tidak kemudian semata-mata kafir atau orang dikafirkan, pemerintah dikafirkan, kemudian diperangi, dibom sana sini. Bukan. Kafir ada kafir musta'man, ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad. Man qatala mu'ahadan la yadkhul jannah wa la yajid rihaha wa ikana rihuha la yujadu masiro kata wa kata. Rasul menyatakan barang siapa yang membunuh seorang kafir mu'ahad, maka dia tidak akan masuk surga dan tidak akan mendapatkan bau surga, walaupun baunya tercium sejarah sekian. Sehingga ini perkara besar, bukan perkara main-main. Jihad perkara mulia, ya. Harus dipelajari dengan baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada apa yang disebutkan di sini. Man sallallaha ta'ala syahada bi sidqin ballaghahullahu manazila syuhada wa in mata 'ala firasyih. Rawahu Muslim. Barang siapa yang meminta kepada Allah asyhadah, mati syahid, dengan sebenar-benarnya, dengan jujur, maka Allah akan sampaikan dia ke dalam derajat tersebut. Allah akan sampaikan dia menduduki kedudukan tersebut, walaupun dia mati di atas tempat tidurnya. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Beliau menyatakan asyhadatu martabah ulya ba'da siddiqiyah. Syahadah yakni mati syahid adalah kedudukan tinggi setelah kedudukan asyiddiq. Artinya asyiddiq di atasnya. Di bawahnya adalah syuhada. Asyiddiqun wasyuhada, kemudian as-shalihun, orang-orang saleh. Di atasnya asyiddiqun yakni al-anbiya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yuti'illaha wa rasul. Siapa saja yang mentaati Allah dan Rasul, faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim, maka mereka-mereka itu akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Akan bersama dengan orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka. Ini doa tiap hari kita panjatkan kepada Allah di dalam surat Al-Fatihah. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat atas mereka. Siapa mereka itu? Minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada wasalihin. Dari kalangan para nabi, ini yang derajat tertingginya, kemudian as-siddiqun, orang-orang yang jujur, as-suhada, orang-orang yang mati syahid, as-salihun, orang-orang yang salih. Dan syahadah di sisi Allah Subhanahu wa taala itu banyak. Syahadah atau kedudukan suhada, ya, untuk bisa mencapai kedudukan tersebut banyak jalan. Orang yang disebut sebagai mati syahid atau digelari sebagai syuhada insya Allah Subhanahu wa taala nanti, itu banyak makom. Yang pertama adalah para ulama. Para ulama hum syuhada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka termasuk daripada yang mempersaksikan tauhid. Allah Subhanahu wa taala menyatakan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaimam bil qist. Allah mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang benar kecuali Dia. Dan hal tersebut juga dipersaksikan oleh para malaikat dan juga dipersaksikan oleh para ulama. Sehingga para ulama kedudukannya sangat mulia sekali. Bahkan disebutkan bahwasannya nanti di akhirat darahnya para syuhada ditimbang dengan tinta-tintanya para ulama. Ini kedudukan yang sangat mulia, sangat tinggi. Sehingga orang-orang yang belajar agama, mereka pada hakikatnya berada di jalan Allah Subhanahu wa taala fisabilillah. Orang-orang yang meninggal dalam rangka belajar agama, mereka biidznillah masuk dalam kelompok syuhada. Itu harapannya. Kemudian di samping daripada itu, beberapa ulama, beberapa mufassirin menyebutkan tentang kalimat wasyuhada di dalam ayat tadi, itu adalah para ulama. Memang ada penafsiran seperti itu. Ulaika alladzina an'ama Allah 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada. Suhada itu siapa? Para mufassirin sebagian ya mengatakan asuhada di situ adalah al ulama. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan wa qad dhahaba katsirun minal ulama fi tafsiri qawlihi wa syuhada ila annahum al ulama. Sungguh banyak dari kalangan mufassirin, ulama-ulama ahli tafsir yang menyatakan bahwa kalimat syuhada di dalam ayat tersebut maksudnya adalah para ulama. Wala syakka annal ulama syuhada, dan tidak diragukan bahwa para ulama mereka adalah syuhada. Yashhadun bi anna Allah ta'ala arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Mereka mempersaksikan, karena syuhada itu artinya yang menjadi saksi, yang mempersaksikan. Mereka mempersaksikan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya dengan membawa hidayah dan agama yang hak. Yashhadun 'alal ummah bi annaha balaghat syari'atullah. Mereka para ulama mempersaksikan atas umat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahwasannya umat ini telah sampai padanya risalah Allah Subhanahu wa taala. Wa yashhadun fi ahkamillah hadza halal wa hadza haram. Dan para ulama pula yang mempersaksikan ini halal ini haram berdasarkan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib, ini tidak boleh, ini mustahab, ini makruh, ini mubah. Siapa yang bisa bicara seperti ini? Para ulama yang mengerti tentang ahkam, hukum-hukum. Tidak ada yang mengetahui perkara-perkara halal haram kecuali mereka. Sehingga mereka menjadi para syuhada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, di antara daripada masuk dalam kategori syuhada adalah orang-orang yang tertimpa berbagai macam penyakit. Rasulullah SAW menyatakan asuhada khomsah, suhada itu lima. Al-mab'un, yakni orang yang meninggal disebabkan karena ta'un, penyakit kusta, lepra. Wal-mab'tun, dan orang yang meninggal disebabkan karena sakit perut. Sebagian menyebutkan sakit perut di sini ini penyakit tertentu. Sebagian pula ya ini meninggal karena sakit perut. Apapun penyebabnya dia meninggal, apapun jenis penyakitnya, yang jelas menyerang perut yang menyebabkan dia meninggal, maka dia mabtun. Meskipun karena diare misalnya, diare meninggal dunia syahid. Karena dia mabtun. Wal gharir, orang yang meninggal karena tenggelam. Wa sahibul hadam, orang yang meninggal karena reruntuhan. Dan sahibul hadam dijelaskan oleh para ulama kita pula bahwasanya maknanya masuk di dalamnya adalah benturan, sehingga kecelakaan lalu lintas dan semisalnya. Jika dia seorang yang muslim bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala meninggal karena laka lantas, diharapkan dia termasuk daripada jenis ini, masuk dalam mati syahid. Kemudian yang kelimanya beliau menyatakan wasyahid fi sabilillah, dan saya di jalan Allah. Itu semua masuk dalam kategori syahid. Muttafaqun alaih. Hadis dikeluarkan Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Dan seseorang mempertahankan diri, ya, seseorang mempertahankan diri kemudian terbunuh dalam rangka mempertahankan diri, dirinya ataupun hartanya ataupun keluarganya, maka dia termasuk daripada syahid. Ya. Ini disebutkan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seseorang bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, ara'aita in ja'ani syakhsun yatlubu mali?" Wahai Rasul, apa pendapat Anda di saat ada seseorang yang datang kepadaku, dia mau merampas hartaku? Maka beliau menyatakan, la tu'ti, jangan kamu kasih. Mau merampas, ya jangan kamu kasih. Kalau dia minta baik-baik, ya mungkin kita bisa ala kadarnya, sesuai dengan kadar kemampuan kita beri. Nah kalau mau merampas, la tu'ti, jangan kamu kasih, kata Rasul. Qal ara'aita in qatalani, ya Rasul, bagaimana kalau dia menyerang saya? Ini berarti jambretkah, perampokkah, begalkah? Ya, masuk di dalamnya. Banditkah? Dia merampas, mau menyerang. Maka beliau menyatakan, qatilhu. Ya, kalau dia mau menyerang kamu, qatilhu, serang dia. Dia mau menyerang, ya kita serang. Artinya membela diri. Iya kan? Membela diri, dan pembelaan diri seperti ini diatur sebetulnya di dalam syariat. Ya, ad-dafa, yakni pembelaan dengan cara yang aisar fal aisar, yang paling ringannya. Kalau seseorang mau melakukan kejahatan kepada kita, dengan kita gertak dia sudah lari, kita gertak. Digertak enggak bisa, lebih meningkat ya. Kalau memang harus berkelahi, berkelahi. Artinya apa? Ada tahapan-tahapannya. Kalau dengan perkelahian kita punya kemampuan bela diri, mampu melumpuhkan dia, ya sudah dilumpuhkan saja, enggak boleh lebih daripada itu. Serahkan kepada yang berwajib. Tidak boleh kemudian melebihi daripada kadar tersebut. Ya sudah dikalahkan, sudah ya bonyok sekalian aja dihabisi. Tidak boleh. Tidak boleh dalam Islam. Serahkan kepada yang berwajib, kepada aparat. Ya. Ini dalam Islam diatur. Tapi kalau terpaksa sampai kemudian membunuh, ini terpaksa ini sudah. Dia membuaskan. Kalau kita tidak bunuh dia, dia yang bunuh kita. Ini baru posisi yang paling akhir. Dan kemungkinan keadaan seseorang, mungkin kalau punya kemampuan, dia melumpuhkan seseorang dengan tanpa harus bunuhnya. Karena perkara pembunuhan besar urusannya. Di akhirat pun itu perkara yang berat. Tabi'u ya. Muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di sini dinyatakan, jika dia menyerang saya bagaimana ya Rasul? Ya kamu lawan, kamu serang dia. Bahkan diperbolehkan kalau dia membawa senjata, diperbolehkan kita mendahului di dalam Islam. Kalau dia membawa senjata, kita boleh mendahului, menyerang. Ara'aita in qataltuhu. Nah, ini pertanyaannya, bagaimana kalau ternyata aku malah membunuh dia? Qal huwa finnar, maka beliau menyatakan kalau engkau yang membunuh dia, maka dia masuk dalam neraka. Karena dia zalim, ya, berbuat zalim, mati di atas su'ul khatimah. Qal ara'aita in qatalani. Lantas bagaimana kalau dia yang membunuh saya? Nah ini, beliau menyatakan in qatalaka fa anta syahid. Ya. Kalau dia kamu maka kamu syahid. Mati syahid. Seseorang yang membela diri itu di dalam Islam diperbolehkan, ya. Dan bahkan itu yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW di sini. Seseorang membela dirinya, membela hartanya, membela keluarganya, maka dia di dalam Islam, kalaupun sampai meninggal dunia, dihukumi syahid. Dia, ya, diharapkan tentunya, diharapkan dia mati di dalam syahid. Demikian pula Rasulullah SAW menyatakan man kutila duna malihi wa ahlihi fahuwa syahid. Siapa saja yang terbunuh dalam rangka membela hartanya, membela keluarganya, maka dia itu syahid. Ini semua merupakan gambaran daripada maqam-maqam suhada, ya kan? Ya. Hanya saja kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, walakin a'la suhada humul ladzina yuqtalun fi sabilillah. Hanya saja a'la suhada, yakni derajat suhada yang paling tingginya adalah orang-orang yang terbunuh di saat berjihad di jalan Allah. Itu semua adalah syahid, ya. Dan kedudukannya juga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala jika dia husnul khatimah, dalam artian, ya, misal seseorang melakukan perjalanan tubrukan begitu, dia meninggal dunia karena terjadi kecelakaan dalam rangka dia menghadiri majelis ilmu misalnya. Nah, ini kan bisa bilang. Beda halnya tubrukan kemudian dalam rangka apa? Ya, mau datang ke na'udzubillah tempat diskotik misalnya. Nah, ini na'udzubillah. Ya, enggak bisa dikatakan husnul khotimah kalau seperti ini. Perjalanan dia menuju ke tempat maksiat. Dia terjadi laka lantas mau mengunjungi saudaranya yang sakit, mau membesuk saudaranya yang sakit di rumah sakit. Mau bersilaturahmi, ya. Mau menghadiri kajian ataupun menghadiri undangan resepsi saudaranya dan sebagainya. Ini adalah amalan-amalan saleh. Husnul khatimah. Baik, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu semua masuk dalam kategori, ya kan? Syahid. Akan tetapi syuhada yang paling tinggi kedudukannya adalah orang-orang yang mati di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka hidup, ya. Mereka hidup, bahkan disebutkan di dalam hadis bahwasanya seorang yang jihad dia mati syahid di saat berbagai macam senjata ini mengenai dirinya, itu dia tidak merasakan kecuali hanya seperti apa namanya sengatan-sengatan daripada binatang. Seperti hanya sengatan saja kepada dirinya di saat mungkin pedang, pisau dan sebagainya. Kalau sekarang ya rosos, ya, tembakan-tembakan misalnya. Itu tidak terasa dia, kecuali hanya seperti sengatan-sengatan yang menyengat badannya. Itu sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Dan itu keutamaan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun. Itu tentunya berlaku bagi orang-orang yang jihadnya syar'i, sekali lagi, ya. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kalian beranggapan bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahyaun 'inda rabbihim yurzaqun, bahkan mereka itu hidup di sisi Rabb mereka, mereka mendapatkan rezeki. Mereka bisa makan minum sepuasnya di pohon-pohon surga yang dibawa oleh burung-burung yang hijau, karena mereka hidup di situ dalam tembolok burung-burung hijau tersebut. Farihina bima atahumullahu min fadli. Dan keutamaan syuhada yang lain, yakni syuhada ma'rokah, ya, adalah mereka tidak mengalami fitnatul qabr. Tidak mengalami fitnah kubur. Jadi tidak akan ditanya oleh malaikat mungkar nakir. Tidak akan didatangi oleh malaikat mungkar nakir ditanya man robbuk madinu wa man hadzal rajul allazi bu'itsa fi. Tidak ada pertanyaan ini kepada mereka. Mereka langsung berada dibawa oleh ya bidadari-bidadari surga. Dimasukkan dalam kehidupan yang khusus mereka. Kehidupan yang kita tidak bisa membayangkan seperti apa kehidupan para syuhada. Farihina bima atahumullahu min fadli, mereka begitu bergembira ria dengan apa yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya. Wa yastabsiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim, dan mereka minta supaya orang-orang yang masih hidup di dunia diberitahukan tentang keadaan mereka itu, nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Yang kemudian ayat ini turun, ini dalam rangka pemberitahuan Allah terhadap keadaan para syuhada. Ya, ayat ini turun atas permintaan para syuhada yang meminta kepada Allah, ya Allah beritakan kepada orang-orang saudara kami yang masih hidup di dunia bahwa kami mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang tiada tara. Ini Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya dengan menurunkan ayat ini. Allah khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Agar mereka jangan lagi khawatir dan jangan bersedih hati. Yastabsyiruna bi ni'mati minallahi wa fadl. Mereka bergembira ria dengan nikmat-nikmat Allah dan keutamaan-keutamaannya. Wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin, dan Allah tidaklah akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Dan di akhirat nanti, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kalau seseorang mati syahid, syahidul ma'arokah, dia punya hak untuk memberi syafaat 70 keluarganya. Keluarganya ya. Akan dilihat nanti keluarga-keluarga terdekatnya, maka akan diberikan syafaat untuk bisa hidup dan masuk ke dalam surga bersamanya 70 keluarganya. Lah sangat merugi sekali kalau kemudian seseorang menyatakan dirinya muslimin tetapi tidak pernah belajar tentang ahkamul jihad, ya, merugi. Sehingga tidak ada terbersih saja tidak untuk kemudian dia ingin berjihad. Karena enggak pernah belajar. Dan Rasul menyatakan malam yaghzu wa lam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata mitatan jahiliyah. Barang siapa yang tidak pernah berjihad dan tidak terbersih dalam jiwanya untuk jihad, matinya itu mati jahiliyah. Malam yaghzu tidak pernah berjihad mungkin karena memang tidak ada masa untuk jihad, tidak saat itu. Tetapi kalau tidak pernah terbersih, nah ini masalahnya di sini. Orang tidak pernah terbersih untuk jihad, apa udurnya dia? Padahal dia muslim, apa udurnya? Sedangkan jihad ini diantara amalan-amalan yang besar di dalam yang disebut di dalam Islam urwat sanamil Islam. Hal adulluka ala ra'sil amr, maukah aku tunjukkan kepadamu pokok daripada perkara ini? Apa itu ra'su hadzal amr? Al-Islam, ya kan? Wa imaduhu as-shalah wa dzirwatu sanamihi al-jihad. Pokok urusan adalah Islam. Artinya seseorang kalau dia masih berada dalam Islam maka dia selamat. Dia meninggal dunia dalam keadaan muslimin maka dia pasti masuk surga. Entah harus melewati berbagai macam ya pertanggungjawaban dosa-dosa misalnya di neraka ataukah langsung karena memang amalannya yang banyak. Tetapi di saat dia memiliki Islam, mati di atas Islam, maka dia memiliki Rasul Amr. Ya, memiliki modal dasar untuk masuk ke dalam surga. Ini tiket untuk bisa masuk ke dalam surga adalah mati tidak di atas Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Yang kedua, tiangnya adalah sholat kata Rasul. Tiangnya adalah sholat. Dan yang ketiga, puncak tiangnya adalah jihad. Sehingga kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tetap di dalam jiwa-jiwa kita jangan sampai padam jiwa untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jihad yang syar'i sekali lagi ya, jihad yang syar'i. Sehingga di sini jangan sampai kemudian kita hobi terhadap kalimat tersebut. Hanya harus diluruskan. Dan pemuda-pemuda Islam mereka harus difahamkan dalam masalah ini, jangan sampai kemudian justru kalau mereka dijauhkan itu juga kurang bijaksana ya. Kalau mereka dijauhkan daripada kalimat tersebut, ini juga kurang bijaksana. Kenapa? Karena ini adalah sesuatu yang berada dalam Islam. Hanya kita harus bijaksana pula dalam memberikan kepada mereka tarbiyah, edukasi terhadap jihad yang syar'i. Yang sampai kemudian salah. Jadi kembali kepada penjelasan pada Asy-Syaikh. Wa haula humul ladzina qatalu litakuna kalimatullah yal ulya. Dan mereka-mereka ini ya, ini orang-orang yang seperti ini keutamaannya, yang mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut adalah orang-orang yang mereka memang meninggal dunia di atas jihad mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan kalimatullah Subhanahu wa taala. Bukan untuk kepentingan-kepentingan duniawiyah, ingin ketenaran atau karena popularitas atau karena memang jiwanya itu suka dengan kekerasan, ya, demen dengan yang berbau darah misalnya. Bukan. Bukan karena memang dia itu seorang yang pemberani, bukan. Ya. Supaya tampak keberaniannya. Tetapi karena ingin li'la'i kalimatillah, meninggikan kalimatullah. Sebagaimana dalam hadis yang sudah sering ya kita sampaikan dalam majelis ini, man qatala litakuna kalimatullah yal ulya fahuwa fi sabilillah. Siapa saja yang bertempur, berperang dalam rangka menegakkan kalimatullah, maka dia di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan mizan, yakni timbangan, barometer, standar untuk seseorang itu dikatakan jihad fisabilillah atau tidak. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita baca pada pertemuan kali ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.